قال المؤلف رحمه الله تعالى التقسيم الرابع للاسم pembagian keempat untuk isim. Pembagian keempat untuk isim. Min haitsu kaunuhu manqusan au maqsuran au mamdudan au sahihan. Alhamdulillah. Dari sisi keberadaan dia itu manqus atau maqsur atau mamdud atau sahih. Sahih di sini dasar ada yang sahih di fi'il. Kalau fi'il kan ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tan. Isim juga ada isim sahih, ada isim yang tidak sahih. Tapi sahih di sini yaitu bukan maksur, bukan mamdud, bukan mangkus. Paham kan? Tidak peduli tengahnya awalnya apa, yang penting akhirnya. Paham sahih di sini? Ya. Yang kau sebut isim ialah mangkus, mamaksur, mamamdud, wasohin. Isim terbagi ke mangkus, maksur, mamdud, dan sohin. Fal mangkus, mudah saja ini. Mangkus waladhi huwal ismul mu'rab alladhi akhiru ya. Lazimah. Ya, akhiru ya un lazimatun maksur makoblaha. Dia adalah isim mu'rab yang akhirnya ada ya lazimah yang dikasro sebelumnya. Artinya, kalau ada ya sebelumnya sukun, tidak jadi. Hati-hati, ya. Jadi syaratnya itu dia isim mang yang mu'rab akhirnya ya selalu, tapi sebelumnya dikasroh. Berarti keluar nanti yang tidak dikasroh. Kalau ada akhirnya ya, tapi sebelumnya sukun, bukan isim mangkus, tapi dia masuk ke sohi. Seperti dhabyun mereka bilang, dhabyun. Paham kan? Ini kan sebelumnya apa ini? Sukun. Maka dia bukan isim mangkus. Paham kan? Ini masya Allah. Iya. Kadari wal munadi, contoh. Fakhoraja bil isim, keluar dengan kata isim antil. Kalau dia akhirnya ya kan? Sebelumnya di kasro, tapi kan dia bukan isim. Wabil mu'rob, keluar dengan kata mu'rob al-mabni. Kaladi, ini kan al-ladi sebelumnya di kasro, ada ya. Tapi kan mu'rob mabni. Bukan mu'rob. Wabilladhi akhiru ya, dan dengan kata yang akhirnya ya, keluar maksur. Keluar maksur, karena maksur akhirnya apa? Alif. Wabilazimatin, keluar dengan kata lazima, ya-nya selalu ada di setiap keadaan. Ya, keluar apa? Al-asma'ul khumsa. Keluar isim-isim yang lima, karena asma'ul khumsa ada ya-nya, tapi tidak lazima. Karena dia kadang abu, kadang aba, kadang abi. Tidak selalu. Tergantung keadaannya. Paham gak ini? Ini masya Allah. Fi halatil jar. Ketika di jar. Wabi maksuri makublaha. Dan dengan dikasro apa yang sebelumnya. Nah keluar dobyun, romyun. Ini bukan. Karena sebelumnya apa ini? Sukun. Fa'innahu mulhaqun bisohi. Sesungguhnya ini diikutkan ke sohi. Padahal akhirnya ya. Tapi diikutkan kemana? Ke sohi. Lisukuni makobla ya'i. Karena sukun sebelum ya'nya. Karena sukun sebelum ya'nya. Selesai isim mangkus. Wal maksur dan maksur. Wal ismul mu'rab. Alladhi akhiru alifun lazima. Dia adalah isim mu'rab. Yang akhirnya adalah apa? Alif lazima. Dia adalah isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazima. Akhirnya adalah alif lazima. Ya? Kalau huda belum tidak bilang di fathah sebelumnya, tidak perlu. Karena memang kalau ada alif tidak pernah disukun sebelumnya. Paham? Dan pasti fathah. Beda kalau ya, ya itu ada yang disukun sebelumnya. Kalau alif, tidak akan pernah. Kalau ada kata alif, pasti sebelumnya fathah, otomatis. Tidak ada pernah ada alif, kemudian setelahnya apa? Sukun. Bisa nggak kita ketemukan? Tidak akan pernah. Karena nanti jadi ketemu dua sukun. Ketika ketemu dua sukun, hilang alif. Karena memang alif tidak pernah di harokati, otomatis ketemunya pasti ketemu dua sukun. Dipahami ini? Beda kalau ya. Beda kalau ya, sebelumnya bisa sukun. Kenapa? Karena dia sendiri bisa diharokati, cuman berat kan begitu. Jelas ini. Jadi ketika tidak bisa hilang, dia bisa diharokati. Bisa diharokati. Ini alasan, Masya Allah. Terkait dengan perkara itu. Jadi tidak ada perlu kita bilang, dipatah sebelumnya. Tidak dibutuhkan. Itu kalimat percuma kalau ditambah. Dipaham ini? Ya? Tidak ditambah. Kalau Huda dan Mustafa, fakhoraja bil isim, seperti Al-Huda dan Al-Mustafa, contohnya keluar dengan kata isim, Al-Fi'il wal-Harf. Keluar fi'il dan harf yang akhirnya apa? Alif. Ya? Kemudian, kada'a wa ilah. Seperti kata da'a, fi'il, ilah, guru. Wabil mu'rob, keluar dari kata mu'rob, ya al-mabni, ka'ana wa hadha. Seperti ana dan hadha. Wabil ma'akhiru alif, dan dengan apa yang akhirnya adalah alif? Al-mangkus, keluar isim mangkus. Kenapa? Karena isim mangkus, akhirnya apa? Iya. Wabil azimatin, dengan alif yang selalu ada, ini keluar apa? Al-asma'ul khumsa fi halati nasab. Asma'ul khumsa ketika dia di nasab, kan pakai alif. Tapi kan tidak selamanya. Ketika di Eropa pakai waw, ketika di Jad pakai iya. Paham kan? Masya Allah. Wal mutanna fi halati rofa. Demikian pula keluar isim mutanna ketika dalam keadaan apa? Rofa. Kan isim mutanna pakai alif juga. Iya kan? Tapi alifnya ketika di Eropa saja, tidak lazimah. Tidak apa? Lazimah. Jelas? Wal mamdud. Sementara mamdud. Wal ismul mu'rab alladhi akhiru hamzah tali alifan za'idah. Mamdud adalah isim mu'rab yang akhirnya adalah hamzah tali yang terletak setelah alif tambahan. Tali, apa artinya tali? Waqa'a ba'dah. Terletak setelahnya. Paham ini? Terletak apa? Setelahnya. Alif tambahan. Terletak setelah alif tambahan. Paham gak ini? Jadi setiap ada hamzah yang terletak setelah alif tambahan, maka namanya isim mamdud. Isim mamdud. Seperti kasahro, wahamro. Ini kan alif tambahan. Ini adalah alif apa? Tambahan. Wasohi ma'adadali. Sementara yang suhi, selain itu, selain semua tadi itu di atas, selain semua di atas itu namanya apa? Suhi. Ya. Yeah. Kata beliau rahmatullah ta'ala selanjutnya, jadi mudah saja suhi. Selain mamdud, selain mangkus, selain maksur. Ya. Yeah. Maka dia adalah apa? Suhi. Wa kullun minal maksur wal mamdud kiasi. Setiap dari isim maksur dan mamdud, itu kiasi. Wahu maudhi'u nadhrin sorfi. Dan inilah tempat letak pandangannya orang sorof yang kiasi. Karena yang kiasi itu urusan sorof. Karena ada wazannya. Karena ada apa? Wazannya. Wasima'i. Bisa juga ada juga dari isim mamdud yang sima'i. Wahu maudhi'u nadhrin lugawi. Ini tempat perhatiannya apa? Orang ahli lugo. Lugo itu kamus. Paham ini? Kalau yang sima ini tugasnya kamu, simai, mereka mendengar. Sehingga mereka tulis masukan dalam lugo. Alladhi yusradu al-Arab. Maksudnya nadur lugawi, siapa lugawi? Yaitu orang-orang yang membawakan lafaz Arab. Maksudnya penulis kamus. Ya, yang hanya menulis apa? Lafaz Arab, penulis kamus. Wa yadaw ma'anihi bi'iza'iha. Dan yang meletakkan makna di sampingnya. Ya, anda paham ini? Kan setiap penulis kamus pasti dia bawakan kosakata, kemudian di sampingnya ada apanya? Ada maknanya. Paham gak ini? Ini yang simai. Ini yang simai. Fal maksurul kiasi, kemudian belum rinci. Maka maksur yang kiasi, huwa kullus min mutalillam. Yang kiasi, perhatikan yang kiasi. Dia adalah setiap isim yang mutalamnya. Mutalamnya, terus lahu nadiru min sahih. Ada punya yang semisal dengan sohi. Artinya kalau ada yang semisal dengan sohi berarti kiasi. Karena dikiaskan bentuknya ke sohi. Paham gak ini? Dikiaskan bentuknya kemana? Ke sohi. Multazamun fatuh makubla akhiri. Cuman selalu dipatah apa yang sebelum? Akhirnya. Wadhalika kamas dari fi'il al-mu'tallam. Demikian itu seperti masdar fi'il al-mu'tallam. Alladhi ala wazni fa'ila. Yang di atas wazan fa'ila. Paham itu? Bifatin wa kasrin. Di fatah kemudian kasro. Seperti kajawa, wahawa. Apa maksudnya? Gini dulu saudara. Fariha. Apa maksudnya? Fariha. Kan fa'alan. Farohan. Paham? Sekarang, supaya antum tidak heran. Kan ini langsung jadi. Jabiyah. Jabiyah. Apa maksudnya? Hah? Hazina. Apa maksudnya? Hazina. Cepat. Hazina. Hazanan. Hazanan. Fa'alan. Fariha. Farohan. Batiro. Batoro. Kan begitu. Sekarang masuk. Jawiyah. Jawayan. Paham? Kan sama semua masalahnya. Jawayan. Berarti ada semisal dari Sohi. Kenapa jadi Jawa? Siapa tahu? Jawiyah jadi Jawa. Ya berharokat sebelumnya fathah. Jadilah Jawa. Paham? Hawa. Dari kata apa ini? Hawiyah. Masdarnya apa? Hawayan. Kemudian setelah itu ya berharokat sebelumnya fathah. Jadilah Hawa. Jadi isim apa itu? Isim apa itu? Maksur. Jelas paham itu? Ini namanya harus semisalnya dari Sohi. Setiap isim mu'tal yang berwazan fa'ila. Ingat, wazan fa'ila. Karena kalau bukan fa'ila lain. Paham? Seperti apa? Da'a. Apa masalahnya? Kan begitu. Karena dia bukan wazan fa'ila. Dia wazan fa'ala. Dipahami? Wazan fa'ila baru ketemu seperti itu. Karena memang kalau fa'ila pasti fa'alan. Kan begitu? Jelas? Paham kan? Alhamdulillah. Berarti ada semisal dari Sohih. Ya? Wal-ama. Dari kata amia. Kan buta tak? Amia. Cacat. Masalahnya kan fa'alan. Amia. Jadinya? Amayan. Jelas? Ya berharokat sebelum fathah diubah menjadi apa Imron? Ali. Fa'innahu nadirul faroh. Wal-ashar. Sungguhnya dia semisal dengan faroh dan al-ashar. Wattorob yang anda bilang tadi itu, ya dari wazan yang telah lewat. Ka maka faila, masya Allah. Dan seperti faila dikasri papat, maka fi'al. Demikian pula seperti fi'al dan dikasrot kemudian fathah. Fi jami fi'ilah, jamanya fi'ilah. Setiap kata yang berwazan fi'ilah itu dijamak menjadi fi'al. Paham? Ada kata yang berwazan fi'lah, jamaknya apa? Fi'al. Itu jamaknya. Berarti kalau ada kata nanti isim maksur, berarti pasti ada semisalnya. Paham? Karena ini kaidah kiasi. Dan kita akan datang nanti apa saja kata yang berwazan seperti itu. Di pembahasan jamak. Lihat. Bikasri pasukun, dikasar kemudian sukun. Wahual. Demikian pula kata fu'al. Bidomin fatatin. Fijami fu'ulah. Dan didoma kemudian fatah. Pada jamanya fu'ulah. Bidomin fasukun dengan doma wasukun. Seperti firya. Tentunya kalau mu'talnya ya. Lamnya. Seperti firya. Coba jama. Firya. Jamanya. Firyatun. Jama. Jama ke fi'alun. Apa? Ulang? Ulang? Firoyun. Kenapa Firoyan? Firoyan itu masdar yang tasrif. Ini Firyatun. Isim. Tidak ada tasrifnya. Firyatun. Jama? Firo? Firoyun. Mirip bahasa Jawa ya. Piro nanti jadinya. Firoyun. Firoyun. Ada ya berharokat sebelumnya? Fathah. Diubah menjadi? Alif. Jadinya? Firo, Firo, ya? Jadi, Piro, iya. Jelas ini orang Bugis tidak bisa ucapkan huruf fa. Jadi jadinya piro. Tapi dia bilang itu fitnah. Teman dulu bilang begitu. Orang Bugis tidak bisa ucapkan huruf fa. Itu fitnah. Dia bilang itu fitnah. Tidak bisa memang. Ya, bukan fitnah, tapi nyata. Jelas ini. Ini piro, jadi isi maksud. Ini yang sebenarnya kalau antum lihat. Artinya berharokat sebelumnya fathah pasti jadi isim maksur. Iya kan? Pasti jadi isim apa? Isim maksur. Jadi ini piro. Lihat piro. Miryah jadi miro. Adapun fathah tanwinnya itu kan tanwin dimajukan saja tidak apa-apa. Iya? Mudiyah jadi muda. Zubuyah menjadi zuba. Tan. Fa. Inna nadhirahuma, sungguh yang semisal dari keduanya, kirob bilkasr dengan kasro, kirob wa kurob bidom, karena bisa kirbah, bisa juga kurbah. Ini kirob, ada mufradnya kirbah, berarti jamaknya? Hah? Kirbah, jamaknya? Kirobun. Ada juga mufradnya kurbah, berarti jamaknya? Kurobun. Berarti mirip dengan tadi. Fi jam'i kirbah bil kasr dengan kasroh wa kurbah di dom. Ya, dengan di domma. Wa kada kullu ismin maf'ul mu'tallam. Masya Allah, kaidah umum. Demikian pula pada setiap isim maf'ul yang mu'tallamnya zaid ala salatah lebih dari tiga huruf. Berarti empat. Nah, misalnya gini. Gini maksudnya. To, apa isi maf'ulnya? Kan gini dulu, coba. Akroma, apa isi maf'ulnya? Berdasarkan kaidah yang telah lewat. Mukromun. Iya, betul nggak? Ahsana, isi maf'ulnya? Doma, tambahkan saja mim, doma huruf fathah mim yang di doma fathah sebelum terakhir. Jadi ahsana, muhsan. Akbaro, Mukbar. Tahu gak ini? Jelas ini. Sekarang, atau Muktoyun. Kan begitu. Ya, berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif, jadinya Mukto. Jadi isim maksur. Istofa, isim makulnya. Istofa, isim makulnya. Kan fil mudorinya kan yastofi. Isi maf'ulnya Mustofayun. Ya, berharokat sebelum fathah diganti menjadi alif, jadinya Mustofa. Semua pokoknya isi maf'ul. Kenapa harus isi maf'ul? Tidak boleh isi fa'il. Abdurrahman, kenapa kira-kira harus isi maf'ul? Tidak boleh isi fa'il. Abdurrahman Mubar. Sakit dia ya, tidak bisa ditanya. Langsung dia tunduk sekali. Sigi. Halo, saudaraku, kenapa tidak boleh isim fa'il? Isim fa'il cuma tiga. Memang dia bisa tujuh, bisa enam, saudara. Isim fa'il, isim maf'ul itu bisa dari tiga, bisa dari empat, bisa dari lima, bisa dari enam, semua bisa. Tapi kenapa ini harus isim maf'ul dari di atas tiga? Tidak dibilang isim fa'il saja. Muhammad Ali Imran. Assalamualaikum. Tidak tahu. Kalau isim fa'il di kasro sebelumnya, kan syarat diubah menjadi alif apa? Harus sebelumnya apa? Fathah. Mantap. Dari mana antum tahu? Iya, kok tidak tahu? Alhamdulillah. Jelas berarti? Itu aja alasannya. Alasannya itu penting. Kalau saya fokus alasan itu. Karena kita bisa berbuat apa saja kalau kita tahu alasannya. Kalau tahu alasannya. Misalnya Mubar dulu bersandar, karena dia tahu alasannya. Iya dong? Cuma tidak ada alasannya. Patah pinggangnya. Paham kan? Itu. Paham? Paham ini? Ini alasan penting. Alasan penting. Selesai. Itu alasannya. Lihat kata beliau rahmallahu taala ka mustada'a ka muqta wa mustada'a fa inna nadhirahu mukram wa mustahraj, ya kan? Ini kiasi. Maka da af'al sigot taqdim. Demikian pula af'al, af'al yang sigot taqdim. Tapi akhirnya kan harus mu'tal juga. Itu semua akhirnya ini mu'tal. Ka aqsa. Nah, seperti apa? Aqsa. Ini kan ada semisal dari akbar. Ya kan? Ahsan, afdal. Auli ghairi atau selainnya kal a'ma wa nadiru ma min as-sahih al-ab'ad wal a'mas. Betul kan? Ada semisalnya. Maka da makana min asma'i. Min asma'il ajnas. Dalan al-jam'iyah bitajarudi min at-ta. Wakada makana jam'an di pula. Demikian pula apa yang merupakan jama' untuk kata apa? Fu'la. Unsa af'al. Unsanya apa? Af'al. Iya. Mu'anasnya af'al. Kan gini. Akbar apa mu'anasnya? Kubro. Apa jama'an? Setiap kata pula pasti jamanya fu'al. Aha. Paham gak nih? Setiap kata fu'la jamannya apa? Fu'al. Jadinya apa nanti? Hah? Mereka bilang apa? Kubaro. Paham gak nih? Walaupun ada yang bilang kubar, gak apa-apa. Paham? Demikian pula kalau memang bentuk jamannya memang sudah di atas fu'la, selesai masalah. Paham ya? Intinya ada ya atau waw sebelumnya fathah, ya sudah langsung jadi isim maksur. Ya, isim maksur. Ka dunia apa jamanya? Duna. Paham? Asalnya dunayun. Dunia dunayun. Kenapa jadi duna? Kenapa jadi duna? Ya berharokah sebelum fathah. Wa nadiruhu al-ukhra wal-ukhad. Nadirnya semisalnya adalah ukhra dan ukhad, sama dengan kubro, kubar. Paham? Kubro, kubar. Miripnya itu, bisohi. Wakada, apa tadi, mana lagi? Wakada makana min asma'ila jenas. Demikian pula kalau isim-isim jenis, isim-isim jins. Tadi isim jins ya? Kata-kata yang nakiro yang bermakna umum. Dalam alal jam'iyah yang menunjukkan atas jama' bitajarudi minat ta' isim-isim jins yang menunjukkan atas jamak dengan kosong dari ta. Kan seperti bakorotun untuk menunjukkan jamak apa? Bakorun. Kan begitu, dikosongkan dari ta. Kalau kosong dari ta, bisa diubah nanti ya yang menjadi a, alif. Jadi isim maksur. Lihat, ala wazni fa'ala yang berada di atas wazan fa'ala. Otomatis, tidak boleh disukun fa'anya. Karena kapan disukun, tidak jadi. Tidak jadi. Iya. Lihat, wa'al wahida bitta yang menunjukkan atas wahida satu kalau dengan ta. Jadi kalau bakorotun satu sapi, kalau bakorun banyak jins, paham? Banyak sapi. Kahaso jadinya apa? Haso, kan dihilangkan ta-nya. Kenapa? Seperti bakorotun jadi apa tadi? Bakorun, kan begitu. Kalau haso, haso tun menjadi hilangkan ta-nya, jadi haso. Jadi si maksud wa nadiru madaroh madar, sama semisalnya maka dalikal maf'al madlulan bihi ala masdar. Demikian pula maf'al yang dikandungkan padanya atas masdar atau zaman au makan, karena maf'al bisa jadi masdar mimi, bisa jadi isim zaman, bisa jadi isim makan. Paham kan? Jelas? Betul gak ini? Seperti da'a, apa isim zaman dan makannya? Mad'a. Paham kan? Kan maf'al. Jelas? Maf'al. Jadinya apa? Mad'a. Sama. Sama. Kata beliau. Lihatlah. Malha mas'a nadiruhu madhab masrah. Paham? Kalau ada semisal dari sohi, maka dia dinamakan apa? Kia. Kiasi. Jelas? Kemudian setelah itu, lagi beliau akan memberikan mamdud kiasi. InsyaAllah besok.